Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 120 tentang ma'ani inna wa akhwatiha, makna-makna dari inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya ini disebut sebagai huruf nasikh atau huruf yang menghapus. Artinya menghapus hukum mubtada dan khobar. Al-harfun nasikhu. Pertama, inna dan ana itu sendiri. Maknanya adalah at-taukid untuk penguat. Misal, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya, Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini ada penguat, ada penekanan innallaha, sesungguhnya Allah itu. Demikian juga anna itu bermakna untuk penguat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya atau sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Kemudian yang kedua, di sana ada laita. Laita maknanya adalah at-tamanni, untuk angan-angan. Diterangkan di sini, at-tamanni naw'ani. At-tamanni itu ada dua. Awalan, talabun ma fihi usrun kalmisalil awal. Sanian, talabun ma la tama'a fihi kalmisalil akal ayatil karimah. Tamanni itu ada dua. Yang pertama yaitu tuntutan yang sulit untuk diwujudkan. Ya. Talabun ma fihi usrun. Ya. Afan tolabu ma ya, tolabu ma. Mudhaf-mudhaf ilaih ya, tolabu ma fihi usrun. Yaitu tuntutan terhadap sesuatu yang fihi usrun, yang sulit. Sulit atau ya, sulit untuk apa? Untuk diwujudkan ya, fihi usrun. Contohnya seperti, contoh yang pertama yaitu laita li milyuna riyalin. Seandainya saya memiliki miliuna rial, sejuta rial. Sejuta rial berapa kalau dirupiahkan ya? Ya. Laita li, seandainya saya memiliki miliuna rialin. Ini adalah merupakan talabu ma fihi usrun. Menginginkan sesuatu yang sulit. Ya, dalam kondisi tidak punya pekerjaan misalnya, tidak punya apa-apa, kemudian berhayal seperti itu. Maka itu namanya tamanni. Ya, angan-angan. Atau yang kedua, talabu ma la tama'a fihi kal ayatil karimah. Yaitu menuntut sesuatu yang tidak layak sebenarnya untuk diinginkan. Kenapa? Karena sesuatu yang mustahil. Ya, kalau yang pertama sifatnya masih mungkin tapi sulit, kalau yang kedua sudah tidak mungkin ini. Contohnya apa? Sebagaimana dalam ayat, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya sudah di akhirat, kemudian berhayal ingin kembali ke dunia beramal soleh. Maka itu tidak mungkin. Itulah makna tamanni. Kemudian yang ketiga adalah la'alla. La'alla maknanya ada yang at-taraji, ada yang al-isfaq. At-taraji yaitu harapan atau pengharapan, al-isfaq yaitu sebagai bentuk belas kasihan. Contoh taraji, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Yang isfaq contohnya, la'alla taliba yarsubu. Ya, jangan-jangan siswa itu tidak naik kelas. Ya, saya khawatir siswa itu tidak naik kelas. Itu adalah isfaq. La'alal mudarrisa maridun. Saya khawatir Pak Guru sakit. Atau jangan-jangan Pak Guru sedang sakit. Ini yang semacam ini adalah isfaq. Kemudian yang berikutnya adalah lakinna, yaitu al-istidrak. Ya, lakinna untuk menunjukkan al-istidrak. yang artinya ya, untuk dari sisi bahasa ya artinya mengejar atau untuk ralat ya, sebenarnya bukan ralat tapi apa ya, perbaikan atau pembetulan, perubahan yang bersifat perbaikan dari kalam sebelumnya disusuli dengan kalam yang setelahnya gitu. Hadza ar-rajulu suja'un. Orang laki-laki ini pemberani. Ini sifat positif itu kan, pemberani. Kemudian disusuli lakinnahu bakhilun, tapi sayangnya dia bakhil itu. Maka inilah istidrak. Ya. Kemudian ka'anna at-tasbih wa dhon untuk makna penyerupaan ataupun makna penyangkaan. Ka'anna Muhammadan asadun, seakan-akan Muhammad itu adalah singa. Apanya? Keberaniannya. Ya, karena saking pemberani kemudian digambarkan seperti singa. Atau untuk dhon, ka'anni a'rifuka. Kayaknya saya kenal Anda gitu. Ka'anni a'rifuka, ini makna dhon. Sepertinya saya mengenal kamu. Ya, ada dhonnya, ada persangkaan itu. Itulah makna dari inna dan saudara-saudaranya. Ya, makna dari inna dan saudara-saudaranya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan yang bawah itu ya, tentang pembahasan kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Ya, sering kita jumpai ada inna dan kadang ada anna gitu. Maka pembahasan berikutnya, kasru hamzati inna wa fathuha. Kapan kasroh hamzah pada inna dan kapan fathah hamzah pada anna, seperti itu. Awalan tuksaru hamzatu inna wujuban fi mawadhi'a katsiratin. Wajibnya mengkasroh hamzah pada inna itu ada pada beberapa tempat yang banyak. Minha diantaranya. Ya, diantaranya. Awalan idza waqa'at fi ibtida'il kalami. Ketika dia terletak pada permulaan kalimat. Ya, maka dibaca inna. Nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, ini terletak di permulaan kalam, maka dibaca dengan inna, dibaca dengan inna. Wa nahwu qali ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak khawatir bagi mereka, atau tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada diri mereka. Ya, mungkin ada yang bertanya, katanya di awal kalam ini kok ada ala gitu. Maka diterangkan, alif tida ufi hadhil ayati hukman. Permulaan inna pada ayat ini adalah dari sisi hukumnya. Kenapa? Karena dari sisi hukumnya, ala itu adalah huruf istiftah ya, sehingga seakan-akan tidak ada alanya gitu dari sisi hukumnya. Walaisa haqiqatan, bukan dari sisi hakikatnya. Kalau dari sisi hakikat yang terlihat, yang tertulis, yang terlafaz, ya di situ ada alanya itu. Tapi dari sisi hukumnya maka tidak, karena innanya itu adalah sebagai permulaannya. Ya, kama fil ayatil ula. Ya, kama fil ayatil ula. Sebagaimana pada ayat yang pertama, li'anna innal waqi'ata ba'da hurufil istiftah wa tanbihi wa tahdhidhi wal jawabi fi hukmil waqi'ati fil ibtida'. Ya, di sini diberi kesimpulan, karena inna yang terletak salah huruf istiftah yaitu ala gitu, atau tanbih ini juga ala, atau tahdhid atau huruf jawab. Tahdhid yaitu huruf untuk permohonan ya, yang maknanya untuk memohon atau meminta ya, semacam ala ini juga, atau hala yang semacam itu ya, dan juga huruf jawab, maka terhitungnya dia di awal fi hukmil waqi'ah fil ibtida. Ya, secara hukum dia terletak di permulaan ya, sehingga kalau setelah ala ya tetap dibaca inna. Kemudian yang kedua sanian, idza waqa'at ba'dal qaul alladhi la yataḍammana afan alladhi la yataḍammanu dhanna. Yang kedua, apabila dia terletak setelah qaul, setelah lafaz qala atau yang semacamnya yang bukan bermakna dhanna. Beda kalau makna dhanna, dengan catatan bukan makna dhanna tapi maknanya ya makna qaul. Ya, nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qala inni abdullah. Setelah qala ya pasti pakai inna gitu. Sehingga qala inni abdullah. Fa idza tadhammana al-qaul, ya fa idza tadhammana al-qaul makna dhanna futihat hamzatu inna. Beda apabila qaul di situ atau fi'il qala-nya itu bermakna dhon, makna menyangka, maka innanya itu di fathah sehingga menjadi anna. Nahwu contoh, ataqulu anna abdullahi yaf'alu hadza, ai atadhunnu. Taqulu di sini maknanya tadhunnu. Apakah engkau menganggap atau apakah engkau menyangka bahwasannya Abdullah itu yang melakukan ini? Nah, di sini kenapa dengan anna? Karena taqulunya maknanya tadhunnu, itu ya, taqulunya maknanya tadhunnu. Sehingga syarat dibaca inna setelah qala yaitu qala yang makna qaul bukan makna dhon gitu. Kemudian yang ketiga, salisan, idza waqa'at ba'da haisu, setelah haisu pasti inna gitu aja. Nahwu contoh, ijlis haisu innal ilma mawjudun. Ijlis, duduklah kamu, bermajlislah kamu dimanapun ilmu itu ada. Dimanapun tempat yang di situ ada ilmu, silakan bermajlis di situ, duduk di situ. Ya, di situ setelah haisu dibaca inna gitu. Yang keempat, robi'an idza waqa'at ba'da id, yaitu apabila terletak setelah id, itu juga dibaca inna. Nahu ji'tuka id inna syamsa tatlu'u. Saya datang kepadamu atau saya mendatangimu di mana matahari itu terbit atau ya terbit, tatlu'u ya. Ya, jituka, saya telah mendatangimu tatkala matahari itu terbit. Gitu. Nah, di situ dibaca inna karena ada idnya itu. Yang kelima, idza waqa'at jawaban lil qasam. Apabila sebagai jawab qasam, maka dibaca inna. Nahu wallahi innal ilma nurun. Demi Allah, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wal asri innal insana lafi husr. Nah, di situ setelah qasam dibaca inna. Kemudian yang keenam, sadisan, idza waqa'a fi khabariha lam ibtida. Apabila pada khabarnya itu ada lam ibtidanya, maka dibaca dengan inna. Nahu qali ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Kenapa dibaca inna bukan anna? Karena pada khobarnya ada lam ibtida yaitu la rasuluh, ya, atau lam muzahlaqahnya itu, sehingga dibaca dengan inna. Ya, meskipun jumlah ini fi mahalli nasbin maf'ul dari ya'lamu itu. Kemudian yang ketujuh, sabian idza waqa'at silatan lil mausuli. Apabila dia terletak sebagai silah mausul, maka dibaca inna. Nahu ja'allazi innahu mujtahidun. Telah datang orang yang sesungguhnya dia itu orang yang rajin. Telah datang orang yang benar-benar rajin. Gitu saja. Dibaca inna. Kenapa? Karena setelah allazi atau dia sebagai silatul mausul. Jumlah tersebut sebagai silatul mausul. Itulah kriteria kapan dibaca inna ya, silahkan difahami, dihafalkan tentunya ya, sehingga ketika bertemu dengan kasus semacam ini kita bisa menempatkannya ya, bahwasannya dibacanya dengan inna bukan anna. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Terlebih dahulu, atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.